di kamar. Sirine berkejaran di luar. Siapa lagi yang tak beruntung hari ini? Masih muda atau kena komplikasi? Aku duduk manis menulis lagu ini menunggu rilis. Sekolah dibuka lagi, murid berbaris. Rasa bersalahku tak kunjung habis. Hidupku berlanjut, dan malam ini teman-temanku tertawa. Termampuk di bar. Atas semua kesalahan kami, kurang cepat buka suara. Atas semua kesalahan kami, tak disiplin menutup mulut. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Aku takut kau hilang di telan waktu. Berharap kau bahagia di atas sana. Kau tata rambut semuanya di surga. Sekarang kau tata rambut semuanya di surga.